بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Qawaidul Arba'. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan atau membaca kaidah yang pertama dalam memahami permasalahan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, di mana disebutkan pada kaidah yang pertama yang mesti untuk kita ketahui bagi umat Islam dimanapun mereka berada, bahwasannya orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab Yahudi dan Nasara, demikian pula dari kalangan orang-orang musyrikun, para penyembah berhala, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka semuanya menetapkan bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini, demikian pula yang mengatur, mengurusi alam semesta, memberikan seluruh kebutuhan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, mereka semua meyakini semua itu yang memberi, yang mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka menyembah Nabi Isa, di antara mereka menyembah Uzair, di antara mereka ada menyembah bebatuan, patung, pepohonan, namun yang mereka tetapkan, yang mereka percayai, bahwasannya yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka sama sekali tidak meyakini bahwasanya mereka itu memiliki andil di dalam mengatur alam semesta ini. Sama sekali mereka tidak memiliki kepercayaan demikian. Namun yang mereka tetapkan semua itu yang mengatur alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang penting bagi kita adalah bahwasannya kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin penyembah berhala adalah bukan dalam tauhid rububiyah. Mereka tidak menyekutukan Allah, tidak, mereka tidak berbuat syirik dalam tauhid rububiyah. Mereka tidak berbuat syirik pada tauhid rububiyah. Ini yang pertama. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil yang kedua adalah bahwasannya sekedar menetapkan atau sekedar mengimani tentang tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwasannya Allah yang mengatur alam semesta, meyakini bahwasannya Allah yang menghidupkan dan mematikan, meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan rizki, maka keyakinan ini semata tidak memasukkan seseorang itu ke dalam agama Islam. Keyakinan ini semata tidak memasukkan seseorang itu ke dalam agama Islam. Mengapa demikian? Disebabkan karena keyakinan yang demikian tersebut juga ditetapkan oleh orang-orang kafir pada zaman Rasulullah. Keyakinan demikian, kepercayaan demikian juga dipercayai oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin. Namun meskipun mereka mengikrarkan, menetapkan tauhid rububiyah, akan tetapi mereka masih saja diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan mereka belum masuk Islam pada saat mereka hanya sekedar meyakini tauhid rububiyah. Kalau seandainya sekedar meyakini tauhid rububiyah, sekedar meyakini Allah itu yang menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, itu memasukkan seseorang ke dalam Islam, pastilah mereka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, ahlul kitab, tidak akan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang kaidah yang pertama. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasannya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, mereka mengikrarkan, menetapkan tauhid rububiyah, itu sangat banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Bisa kaum muslimin merujuk di dalam Al-Qur'anul Karim, lebih tepatnya di dalam surah Al-Mu'minun, juga di dalam surat-surat yang lainnya banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya orang-orang kafir pada zaman Rasulullah, mereka juga menetapkan tauhid rububiyah. Baik, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki ke kaidah yang kedua. Berkata al-muallif al-syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullahu ta'ala, al-qa'idatus tsaniyah, kaidah yang kedua di dalam memahami asyirk, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang kedua kita baca, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Fadalilul qurbah qauluhu ta'ala, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Wa dalilu syafa'ah qawluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'indallah. Nah, ini sebahagian yang kita baca dari kaidah yang kedua. Meskipun dalam kaidah yang kedua ini masih ada lanjutannya, Pak, insyaallah akan kita lanjutkan setelah kita menjelaskan apa yang barusan kita baca ini. Baik, kita terjemahkan. Beliau mengatakan pada kaidah yang kedua, sesungguhnya orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, demikian pula orang-orang musyrikun, mereka mengatakan, kami tidaklah berdoa kepada sesembahan-sesembahan ini. Kami tidaklah berdoa kepada berhala. Kami tidaklah berdoa kepada Nabi Isa ataupun Uzair bagi orang-orang Yahudi. Dan kami tidak menghadap mereka itu melainkan hanya untuk mengharapkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap syafaat. Nah, nanti kita akan jelaskan. Fadalilul qurbah, maka dalil yang menunjukkan bahwasannya tujuan mereka di dalam berdoa kepada orang-orang soleh, kepada berhala-berhala mereka, adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong-penolong. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan agar mereka itu mendekatkan diri kita, mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala zulfa, sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghakimi di antara mereka pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang berdusta, dan demikian pula orang yang kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang berdusta lagi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu syafa'ah, dan dalil yang menunjukkan bahwasannya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir menyembah selain Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan syafaat adalah firman Allah. Lebih tepatnya di dalam surah Yunus ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." Dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang tidak dapat memberikan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula mampu mendatangkan manfaat untuk mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ketika mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini yang kami sembah, kata orang-orang kafir, kata orang-orang musyrikin, mereka-mereka ini yang kami sembah merupakan syufa'a, orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca sebagian dari kaidah yang kedua. Sampai sini kemudian sekarang kita jelaskan. Nah, untuk kaidah yang kedua ini, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau hendak menjelaskan bahwasannya tujuan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasara ataupun orang-orang musyrikun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya itu hanya dua. Tujuannya itu ada dua. Yang pertama, tujuan mereka beribadah kepada selain Allah itu agar yang mereka sembah itu mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih jelasnya kalau kita sebutkan contohnya. Seperti contoh A. A. Dia berdoa menyembah kepada si B. Dia tidak langsung menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia beribadah kepada si B. Tujuannya apa? Agar si B ini mampu mendekatkan si A di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuannya. Jadi agar orang-orang yang disembah oleh orang-orang kafir tersebut, dari patungnya atau dari orang-orang soleh, itu agar orang-orang soleh tersebut menjadikan orang yang menyembah mereka itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alasannya kenapa? Kenapa mereka tidak langsung beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa harus mesti beribadah kepada selain Allah agar selain Allah ini mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam kitab lain disebutkan, dalam kitab Kashfus Syubuhat disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab, kenapa mereka tidak langsung menyembah kepada Allah? Disebabkan karena mereka merasa diri mereka itu sebagai hamba yang penuh dengan dosa. Terlalu banyak melakukan kesalahan, terlalu banyak melakukan dosa, sehingga tidak pantas orang yang banyak dosanya itu langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibarat mereka ibaratkan itu seperti raja dengan rakyat jelata. Itu tidak akan mungkin bisa rakyat jelata bawahan itu langsung bertemu dengan raja. Kalau mau menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan ke permohonan kepada si raja, rakyat jelata ini harus melalui menteri-menterinya, iya kan? Sampaikan kepada menteri agar menteri ini menyampaikan kepada rajanya. Jadi mereka tidak langsung ke raja, melalui menteri sampaikan keinginan mereka, biar menteri nanti ini menyampaikan ke raja. Sama seperti yang contohkan tadi, orang kafir menyembah orang soleh agar orang soleh ini menyampaikan hajat orang kafir ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena mereka ini hina, terlalu banyak dosa. Nah, sehingga hendak menyamakan kedudukan Allah Subhanahu wa taala itu dengan raja dari kalangan makhluk. Nah, kalau raja dari kalangan makhluk ya mungkin demikian, meskipun tidak seluruhnya. Ada di kalangan penguasa-penguasa yang masya Allah, ya kan, memiliki tawadhu. Nah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'anhu pada saat beliau menjabat sebagai khalifah. Nah, beliau keluar ke kampung-kampung, ya bahasa kita apa namanya? Apa? Belusuan. Nah, bahasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Belusuannya itu enggak pakai baju-baju ya, baju raja, baju yang mewah. Baju yang beliau kenakan itu baju yang robek-robek habis tebasan pedang. Kumuh. Ya, maksudnya apa? Tidak semua raja yang demikian. Bisa ada bagian raja pemimpin yang kemudian langsung masyarakat itu berhadapan dengan mereka. Dan negara kita pun ya, alhamdulillah ya, dari berganti-gantinya presiden, masya Allah, mereka tetap meluangkan untuk langsung berinteraksi dengan masyarakat, rakyat jelata. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala hendak mereka jadikan sama seperti mereka, para raja, para penguasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala kan menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Berdoa yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka 'ala man kana minka wala ubali." Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi mengatakan, wahai anak cucu Adam, ketika engkau berdoa kepadaku dan engkau mengharap ampunanku, maka aku akan ampuni dosa-dosa kalian dan aku tidak peduli sebesar apa dosa yang telah kalian lakukan. Tidak peduli Allah Subhanahu wa taala dosa yang dilakukan oleh manusia, meskipun besar, meskipun banyak. Tatkala seseorang memang mengharap ampunan Allah, berdoa kepada Allah, Allah akan mendengar dan Allah insyaallah akan mengijabahi. Allah akan mengijabahi doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah As-Sami', Allah Maha mendengar. Allah Jawadun Karim, Allah itu Maha dermawan, Allah itu Maha mulia. Nah, tidak seperti terkadang raja-raja yang memiliki kesombongan, raja-raja yang angkuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala siapapun, meskipun dari orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, ahlul kitab Yahudi ataupun Nasara, yang hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kemudian masuk Islam, maka Allah akan dengar, Allah akan terima taubatnya. Nah, siapapun dia, meskipun dari orang-orang kafir. Nah, sehingga kembali dalam permasalahan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya orang-orang kafir mereka menyembah kepada selain Allah, tujuannya dua, tidak ada tujuan lain, dua tujuannya. Yang pertama adalah agar yang mereka sembah ini mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mereka menjadikan orang-orang soleh itu sebagai wasilah, sebagai wasilah. Dan mereka tatkala beribadah kepada selain Allah, sama sekali tidak ada keyakinan bahwasannya yang mereka sembah ini mampu memberikan rizki secara langsung. Bukan. Kalau seandainya kita misalkan contoh, si A berdoa kepada si B. Nah, si B ini sudah meninggal dunia. Si A berdoa, wahai kiai, wahai syekh, wahai wali, wahai habib. Dia berdoa, sampaikan kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepada saya. Nah, ketika dia meminta rizki, berdoa kepada yang sudah meninggal, ya si wali tadi atau syekh kiai tadi, kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada keyakinan mereka yang memberi rizki itu kiai tadi, orang saleh tadi, tidak ada. Keyakinan mereka ketika mereka berdoa meminta rizki kepada orang-orang soleh di tengah-tengah mereka yang telah meninggal dunia, keyakinan mereka yang memberi rizki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keyakinan mereka orang yang mati ini memberikan rizki. Mereka faham, mengerti. Namun mereka beribadah itu karena merasa diri mereka itu terlalu banyak dosa, tidak pantas langsung berdoa kepada Allah, sehingga meminta perantara. Meminta perantara tersebut agar hajat mereka, kebutuhan mereka disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang kedua, di samping tujuan mereka adalah agar orang yang meninggal, orang yang soleh yang mereka sembah itu mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang kedua adalah mengharapkan syafaat. Nah, mengharapkan syafaat, meskipun ini juga sebenarnya masuk ke jenis yang pertama. Mengharapkan syafaat. Syafaat, makna syafaat itu yakni perantara, penengah antara yang meminta dan yang memberi. Dia penengah untuk kemudian mendatangkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini yang namanya syafi', pemberi syafaat. Nah, mereka berdoa, mereka menyembah selain Allah dari kalangan orang-orang yang soleh, itu agar orang yang soleh tersebut, tujuan kedua mereka yaitu untuk menjadikan syafaat, agar orang yang soleh tersebut memberikan syafaat kepada orang yang masih hidup. Agar orang yang soleh tersebut memberikan syafaat kepada orang yang masih hidup, mendatangkan manfaat. Memberikan manfaat. Tapi mereka memintanya, meminta syafaat itu kepada orang yang soleh tadi. Nah, dua ini adalah tujuan mereka di dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan tujuan yang pertama mereka, yaitu mengharapkan kedekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang yang soleh yang mereka sembah tersebut. Dalilnya yaitu di dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai wali-wali, penolong-penolong, mereka mengatakan apa? Kami tidak menyembah mereka. Nah, orang-orang kafir mengatakan, kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka itu yang kami sembah mampu mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ini tujuan mereka. Jadi mereka menyembah itu bukan berarti siapa namanya yang mereka sembah itu adalah mampu memberikan rizki, mampu memenuhi kebutuhan yang berdoa, bukan. Keyakinan mereka tetap pada kaidah yang awal, yaitu apa? Yang memberikan rizki, yang mengatur alam semesta, yang memenuhi kebutuhan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka beribadah kepada selain Allah, itu tidak memiliki keyakinan yang mereka sembah itu mampu memberikan rizki, sama sekali tidak ada. Tapi tujuannya sebagai perantara agar orang yang dia sembah itu mendekatkan dirinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan pertama dalam surah Az-Zumar. Adapun dalil yang menunjukkan tujuan yang kedua, yaitu mengharapkan syafaat. Mengharapkan syafaat seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Yunus ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah." Dan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu memberikan mudarat kepada mereka dan tidak mampu mendatangkan manfaat untuk mereka. Nah, ini mereka yakini. Yang mereka sembah ini mereka yakin yang mereka sembah, seperti contoh mereka menyembah Nabi Isa dari kalangan orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara pada zaman Rasul itu faham, mengerti, yakin bahwasannya ketika kami beribadah kepada Nabi Isa, bukan berarti Nabi Isa itu mampu memberikan rizki, tidak. Nah, atau Nabi Isa mampu mendatangkan madarat atau mendatangkan manfaat, mereka tidak meyakini demikian. Yang mampu mendatangkan madarat ataupun manfaat untuk mereka, mereka yakini itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka akui semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa mereka menyembah Nabi Isa sebagai contoh adalah orang-orang Nasara? Mereka mengatakan wa yaqulun, mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini yang kami sembah ini merupakan orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya apa? Agar mereka itu memberikan syafaat, mampu memberikan kebaikan untuk orang yang masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sayang ya masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan disalahfahami ketika orang-orang kafir pada zaman Rasul menyembah berhala itu berarti mereka meyakini berhala itu mampu mendatangkan madharat atau mendatangkan manfaat. Sama sekali mereka tidak memiliki kepercayaan demikian. Karena mereka masih pada apa yang mereka ikrarkan, yaitu mereka mengikrarkan bahwasannya yang mengatur alam semesta termasuk memberikan rizki, memberikan kehidupan, mematikan, itu hanya semata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka beribadah kepada selain Allah tujuannya cuma dua. Yang pada intinya yaitu menjadikan orang-orang yang mereka sembah itu sebagai wasilah. Sebagai wasithah, perantara. Nah, perantara untuk menyambungkan hajat kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang mereka lakukan inilah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan peperangan kepada mereka. Dan inilah jenis kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesyirikannya demikian. Ini jenisnya. Ketika mereka menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan apapun, dengan tujuan apapun, pada saat suatu ibadah itu diarahkan, diserahkan kepada selain Allah, maka itulah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Meskipun mereka meyakini yang mengatur menciptakan alam semesta adalah Allah, namun pada saat mereka menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka itulah yang menyebabkan Rasulullah mengikrarkan, mengumumkan peperangan kepada mereka, yang menunjukkan bahwasannya itulah yang menjadi perkara yang sangat ditentang dalam syariat Islam. Sangat ditentang dalam syariat Islam, atau yang biasa kita sebutkan perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Akhirnya mereka apa? Menyembelih kepada orang soleh. Ya kan, orang-orang kafir pada zaman Rasulullah bernazar kepada orang yang soleh. Bahkan diantara mereka pun bersumpah pula dengan menyebut nama-nama orang soleh dan yang lainnya. Bukan berarti orang yang soleh itu mampu memberikan rezeki kepada mereka, sama sekali tidak. Semua itu dalam rangka agar mereka mendekatkan diri orang yang menyembah mereka itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Nah, untuk alasan yang pertama telah kita jelaskan tadi, mereka mengharapkan kedekatan itu karena mereka merasa diri mereka itu sebagai hamba yang terlalu banyak berlumuran dosa. Ya kan, kalau mau dikata sebagai hamba najis ya mungkin, terlalu banyak dosa. Ya kalau ini syubhat mereka, ya kan, syubhat. Makanya ini juga, permasalahan ini juga disebutkan dalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Kasyfus Syubhat. Karena syubhat pemikiran rancu mereka, yang terkadang orang yang tidak memiliki yakni pengetahuan dalam permasalahan tauhid itu, oh benar ya, benar betul. Ternyata itulah jenis kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Kalau seandainya itu benar ya, mana mungkin Rasulullah akan memerangi mereka. Masih tetap saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Dan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian khalifah dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq masih juga memerangi orang-orang musyrikin yang memiliki ibadah yang model demikian. Sehingga itulah menunjukkan kesyirikan. Kalaulah seandainya orang-orang musyrikin itu menyembah selain Allah dalam keadaan mereka tidak meyakini sama sekali yang mereka sembah itu mampu memberikan rizki, lantas bagaimana lagi kalau seandainya ada yang menyembah selain Allah dan dia meyakini yang mereka sembah itu yang mendatangkan rizki, yang memberikan rizki kepada mereka? Lebih parah lagi, ya kan, lebih parah kesyirikannya. Dan itu terjadi pada zaman kita, ya kan? Terjadi pada zaman kita. Dari kalangan kaum muslimin banyak terjatuh dalam kesyirikan ini. Kalau ditanya sampai mereka mendatangi para kuhan, para dukun, arrafun, paranormal, dan yang lainnya, mereka menyembah, beribadah kepada kuburan-kuburan. Tidak sedikit di antara mereka yang mengatakan bahwasannya mereka ini yang memberikan keuntungan kepada saya. Bawa sesuatu, sesajen, kemudian diberikan kepada dukun agar dukunnya itu mampu membuka jalan rezeki. Nah, kesyirikannya lebih parah. Dan nanti akan disebutkan bagaimana perbandingan kesyirikan pada zaman Rasulullah dengan kesyirikan pada zaman kita. Sehingga ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin kita sampai sini dulu. Masih ada penjelasan terkait dengan kaidah yang kedua yang akan dibahas terkait dengan permasalahan syafaat, yang pada permasalahan ini pula banyak diantara kaum muslimin yang terjatuh dalam kekeliruan bahwasanya syafaat di dalam agama Islam, dalam syariat Islam itu ditetapkan adanya syafaat, namun perlu untuk diperhatikan ilmunya. Tidak semua diatasnamakan syafaat, tidak semua diatasnamakan syafaat. Namun semua harus dibahas. Semua harus dibahas agar kita betul-betul mendapatkan syafaat itu dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan cara yang diterka-terka, bukan dengan cara yang sekedar prasangka-prasangka yang khawatirnya kita berharap sudah mendapatkan syafaat. Ya kan, berharap mendapatkan syafaat dengan cara prasangka manusia, ternyata prasangka tersebut sama sekali tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah terkait dengan permasalahan syafaat kita akan sebutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.